時から来んねん。 Aduhku, mungkin saja di gelisah ingin kenapa siapa dekat dengan kau jatuh hati sama kau itu yang sama. Girl, I wanna know, I wanna know everything about you. Seperti apa, miliknya siapa, sampai kenapa, sejatuh cinta, oh dan sasuka, saat awalnya cuma bertatap permata, kau sungguh cantik dan menawan, saya ingin jadi kau putawanan, hati ini sumpah tinggal bertanya, tanya tentang kau, semua tentang kau, harus lesa ketahui, seperti K.E.T.O, dan kau terus menghantui, di dalam pikiran saya. Salikan tiap pagi dan malam seterus memikirkan oh. I'm falling in love with you but you don't know it shit. Bercampur aduk rasa coba tuang geng beat. Kau pukul sempurnaan terhabis dalam satu lagu. Kau adalah harmoni inspirasi terbaik serta berlagu. Hey girl, girl, I wanna know, I wanna know everything about you. I'ma sure remember back. Girl, you so deep, blessed in my ass. I don't care what you, I don't care what were you. Just let me to know about you. Girl, I'm a sticky to know you. Where when I got to meet you? Cause I hope now to know. Cause I need time to know. Seperti ingat rasa tapi lupa nama. Penasaran terus berlangsung dengan lama. Please tell me what you fucking name, Nona. If I be your boyfriend, I'll be loyal for you, Nona. Sekejap itu sapu hati kau tikung. Salting double-double, otak tumpuk tak rata hitung. Kau adalah alasan saya kembali. Jatuh cinta lebih dari don yang pernah saya kenali. Hey girl, girl, I wanna know, I wanna know everything about you. Membuat sehati gelisah. Hati ini lombok sesama sono. Ingin dapat kau polo. Aduh mama ya kau bikin sang loyo. Ingin bersama dimana kau dansa menjadi kita. Ingin dimana kau saya panggil dengan sebutan cinta. Genggaman tangan dan seakan pelukan. Ingin kau lakukan kenikmatan. Karena kau tak punya impian. Kau bagian dari kehidupan. Hey girl, I wanna know, I wanna know everything about you. Siapa dia, siapa ku bahagia. Rasa diselimuti tanda tanya untuk dia. Ingin ku dapat, tapi ragu merapat. Cinta terhambat, tanda tanya meningkat. Hey go, siapa yang punya. Hey go, siapa pun dunia. Aduh, mungkin saja di gelisah. Ingin kenal